Pak Sofyan, apakah penempatan itu cukup mampu memberikan manfaat bagi kepentingan negara, Pak? Saya tidak tahu. Saya betul-betul karena bukan dari BUMN dan tidak pengalaman melihat ya. Tapi saya cuma dengar-dengar aja tentu. Ya banyak yang dimasukin hanya karena dikasih tambahan. Banyak yang sebenarnya nggak ada waktu. Tapi banyak juga sebenarnya berguna karena mereka, karena pengalaman-pengalamannya tentu memberikan jalan kepada direksi untuk apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki daripada direksi punya kebijakan, tindakan. Jadi sebenarnya kita nggak bisa menyamaratakan karena ada yang baik tentu juga bagaimana kita mencari orang-orang yang terbaik yang ada. Ya kan, tentu kalau enggak ya tentu harus ada komisaris independen dari ahli-ahli yang akan kita masukin di sana. Tapi saya pikir pemerintah seharusnya bijaksana, siapa yang dia masukin itu betul-betul selalu membawakan suatu yang positif buat perusahaannya sendiri. Tapi tidak menempatkan sembarangan orang hanya untuk kasih tempat supaya gajinya nambah atau kasih tempat hanya untuk supaya dia ada prestis atau apa lagi. Saya pikir enggak waktunya lagi sekarang. Kita harus membuat semua itu BUMN itu efisien dan bekerja secara betul. Bagaimana kalau tawarannya seperti yang Bapak sebutkan tadi, membentuk lembaga independen? Itu boleh saja, tapi itu namanya komisaris independen. Tidak komisaris yang mewakili pemegang saham, karena ini pemegang sahamnya pemerintah, tentu yang pemerintah lebih percaya orang pemerintah sendiri kan. Itu aja yang saya melihat, kita nggak bisa mencegah itu bisa terjadi, karena itu dia yang punya kan, itu BUMN-BUMN itu, sehingga dia harus ngawasin supaya jangan hilang, atau BUMN itu betul-betul menghasilkan laba buat dia dan bukan jadi tempat untuk diperas gitu. Tapi memang memang mencari orang itu tidak gampang. Dan dulu yang terjadi memang oleh Soeharto itu lebih banyak BUMN itu ditaruh untuk balas jasa. Presiden-presiden kita atau menteri-menteri menaruh itu dari teman-teman dia untuk dapatkan hasil. Ada dari partai politik juga untuk dapatkan hasil. Ya, untuk macam-macam kepentingan. Nah, ini yang bagaimana mencegah ini supaya itu menjadi betul-betul lembaga profesional gitu loh ya. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.